Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fi. Mubarakan 'alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, pembacaan kitab Ad-Da'wah Dawa, dan kita masih pada pembahasan hal-hal yang merusak hati, itu dosa dan maksiat. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah khusus mengenai permasalahan ini, beliau telah menyebutkan sekian hal-hal yang jelek dalam kehidupan seorang manusia, khusus keterkaitan dengan hatinya ketika diperjatuh dalam dosa dan maksiat. Di antaranya kata beliau juga, wa min a'dami uqubatiha, daripada hukumah yang paling terbesar atau hukuman yang paling berefek ketika seseorang berbuat dosa, terputusnya hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Kita sebagai makhluk sosial butuh interaksi dengan manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita butuh petani yang dia bercocok tanam, tanam padi. Kita butuh pedagang yang menjualkan barang-barangnya. Kita butuh ya tukang untuk membangun rumah. Tidak akan mungkin kita terlepas dari manusia. Dan ketika seluruh manusia membaikot kita, pasti tidak akan berjalan kehidupan dengan normal. Manusia tidak ada yang menjual barang kepada kita. Manusia tidak ada yang mau bekerja dengan kita. Manusia tidak ada yang mau membeli. Akan merusak kehidupan seseorang. Nah, putusnya hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dahsyat dan lebih parah kondisinya daripada putusnya hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dan itu para hadirin dan hadirat rahimah dan rahimahkumullah, di antara sebab yang terbesar adalah dosa dan maksiat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Idza waqa'at al-qati'ah inqata'at asbabul khairi wa tasalat bihi asbabus syarri." Nah, ketika telah terputus hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, maka akan terputus pula sebab-sebab dari kebaikan. Dan juga ya, dia akan terjerumus ke dalam jalan-jalan kejelekan. Sebagian para ulama salaf mereka berkata, ra'aitul 'abda mulaqa baina Allah Subhanahu wa Ta'ala wa baina syaitan. Ya, aku melihat seorang hamba, ada di antara hamba yang memang dia memiliki hubungan dengan Allah, dan ada di antara hamba yang mereka memiliki hubungan dengan syaitan. Fa'in a'radallahu anhu. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpaling dari seseorang, maka syaitan yang akan menguasainya. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya, Allah melindunginya, maka syaitan tidak akan mampu untuk menyesatkan manusia. syaitan tidak akan mampu memberikan kejelekan untuknya. Syaitan tidak akan mampu untuk menggodanya. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika kami berkata kepada malaikat untuk mereka semuanya sujud kepada Adam, dan semua mereka sujud kepada Adam kecuali iblis. Ya, dan iblis termasuk dari kalangan jin yang dia telah mendurhakai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian iblis akan memada anak manusia agar bisa bersamanya dalam neraka Allah Rabbul Alamin dan dikecualikan hamba-hamba Allah mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang ikhlas. Hamba-hamba Allah yang selalu mengikat dirinya dengan Allah. Maka iblis tidak akan mampu menggodanya. Di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil sebuah faedah yang agung menjadi timbangan dan ukuran dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita mudah berjalan pada jalan-jalan dosa, jalan-jalan kejelekan, dan sepertinya terhalangi kita dari jalan-jalan kebaikan, ketahuilah syaitan telah berhasil menguasai kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah berpaling dari kehidupan kita. Dan tentunya hal yang seperti ini tidak boleh terus-menerus dalam kehidupan seorang manusia. Karena kita tidak tahu kapan malaikatul maut akan menjemput dengan kita. Kajal itu akan menghampiri kita. Dan justru wajib bagi kita semuanya berpaling dari syaitan dan mengikat kembali hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa min uqubatiha, dari efek dosa tersebut juga, annaha tamhaqu barakatal umur wa barakatal rizq wa barakatal ilm wa barakatal amal wa barakatal ta'ah. Dosa yang dibuat oleh seseorang itu akan menghapus keberkahan umur seseorang, terhapus keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, dan keberkahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jumlati tamhaqu barakatad din wa dunya. Secara umum orang yang mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat akan terhapus darinya keberkahan dunianya dan keberkahan agamanya. Fala tajid aqala barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallaha. Ya, dan engkau akan mendapatkan tidak sedikit orang-orang yang mereka berkutat dengan dosa, berkutat dengan maksiat. Ya, tidak ada keberkahan pada umurnya. Tidak ada keberkahan pada agamanya. Tidak ada keberkahan pada dunianya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mereka menjaga dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita lihat umur yang singkat tetapi memberikan efek yang luar biasa kebaikan dalam kehidupan. Al-Imam Nawawi rahimahullah, siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Nawawi? Ini diantara contoh dan tidak menafikan kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh ulama-ulama yang lainnya. Beliau tinggal dalam umur yang relatif muda, 30-an tahun, kurang lebih. Tetapi umur yang singkat, yang dijalani oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di muka bumi ini, mewariskan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Siapa yang tidak kenal dengan hadis Arba'in Nawawi? Siapa yang tidak tahu dari kitab Riyadhus Salihin? Semua kelompok dari kalangan muslimin, kecuali para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita akan mendapatkan mereka mencintai kitab Riyadhus Salihin, mereka akan mencintai kitab Arba'in Nawawi. Dan subhanallah, demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, wa amma zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nasu fayam wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Ada pembih di lautan, sebanyak apa jumlahnya maka dia akan itu saja. Tetapi sesuatu yang memberikan manfaat pada manusia maka dia akan abadi. Dia abadi. Allah akan kekalkan di muka bumi ini karena keberkahan yang ada padanya. Karena dia menjaga batasan-batasan Allah dan dia menjauhi dirinya dari dosa dan maksiat. Begitu juga dalam urusan dunianya. Dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah, gajinya tidaklah banyak. Penghasilannya juga tidak banyak, biasa. Tetapi terkadang orang yang memiliki penghasilan yang sama, bekerja di tempat yang sama, terkadang akan berbeda kondisi dan keadaan. Terkadang si fulan, ya, dia punya anak, yang anaknya masya Allah, sekolah, yang kemudian berhasil, apakah dari sisi agama ataukah dari sisi keduniaan. Dia mampu sekolahkan anaknya sampai ke dokter, dia mampu sekolahkan anaknya sampai ke arsitek, atau dia mampu sekolahkan anaknya untuk jadi hafidzul Quran. Nah, yang satu terkadang sulit untuk dia sekolahkan anaknya ke tempat-tempat sekolah yang lebih tinggi, padahal gajinya sama. Ya, tidak ada yang membedakan gajinya. Terkadang keberkahan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda kepada hamba-hambanya. Maka seseorang para hadirin dan hadirat, apapun aktivitas yang dia lakukan, dia bukan mencari jumlah, mencari kuantitasnya, tapi yang dia cari adalah keberkahan wa taala. Dan keberkahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang patuh kepada wa ma muhiqqa barakatu min al-ard illa bi ma'asil khalq. Tidak Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berkah-berkah di muka bumi ini kecuali dikarenakan penduduk muka bumi ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Allah taala yaqul walau anna ahlal qura amanu wattaqau لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami akan memberikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Wa fil hadits, dalam sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fattaqullahu ajmilu fit talab." فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا إِنَّ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَإِنَّ اللَّهِ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرْحِ فِي الرِّضَ وَالْيَقِينِ وَأَجَّلَ الْحَمَّ وَالْحَزْنَ وَالْحُزْنَ. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perindahlah apa yang kamu cari. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mendapat sesuatu di sisi Allah itu keberkahan kecuali dengan taat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan, kesenangan, kelapangan dada, kelapangan rezeki pada ridha dan keyakinan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesedihan, kesempitan walaupun dia berada di sekitar kemewahan dalam kehidupannya, ketika dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu yang akan dia dapatkan. Walaisat si'atul rizki wal amal bi kafaratiha. Beliau pertegas, bukanlah keluasan rezeki ya dengan banyaknya. Wala tulul umri bi kasrat syuhur wal a'wam. Bukanlah panjangnya umur dengan banyaknya bulan dan tahun yang dilewati. Akan tetapi, lakin si'atul rizki wal umri, tapi keluasan rezeki dan umur bil barakati fihi, dari keberkahan yang ada pada dirinya. Subhanallah. Dan ini tentunya hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini hanya dikhususkan pada orang-orang yang bertakwa. Ini hanya dikhususkan orang-orang yang selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat itu pada anaknya, menjadi tumbuh anak yang saleh. Ya, dia akan melihat itu dengan orang yang ada di sekitarnya. Akan selalu memberikan kebaikan untuk dirinya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimah rahimakumullah. Juga di sini disebutkan oleh Syekh dari dampak dosa. Terkadang dosa itu mengkhianati hamba. Kapan dia membutuhkan tenaga? Kapan dia membutuhkan fisiknya kepada hal-hal yang baik, hal tapi tak mampu untuk mengucapkan astaghfirullah. Dia sanggup. Dia jog. Ulukan. Tapi langkah kakinya kepada tempat tempat sulit untuk dilakukan. Di depan laptopnya, di depan HP-nya berjam-jam. Tapi dia tidak mampu untuk duduk hanya setengah jam di bisnis. Dia sanggup untuk berbicara berjam-jam sampai berbuih-buih mulut. Tapi dia tidak mampu merasai lisannya hal-hal yang bermanfaat. Dia sanggup untuk membaca cerita-cerita dongeng. Tapi satu lembar buku yang dia baca dari buku agama, matanya sudah mulai ngantuk. Ini kita pengkhianatan. Fisik kuat kita miliki itu mengkhianati diri kita. Dan tidak lain para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Wal ma'asi takhunu al-'abda ahwa ma kana ila nafsi fi tahsil hadzal 'ilm. Dan maksiat merupakan hal yang paling besar yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu dalam keadaan ilmu sesuatu yang sangat dia butuhkan. Wa itharul had wal ashraf al ali adda'il al had al jah al khasis al adam wa tuhjibuhu dhunub an kamal hadzal 'ilm. Sehingga kemaksiatan tersebut menutup matanya, menutup hatinya akan kesempurnaan ilmu itu sendiri. Dan juga para hadirin dan hadirat rahimah wa rahimakumullah, di antara efek dari dosa juga anha ta'mil qalba, yaitu membutakan hati. Fa illam ta'mihi ad'afat basiratuhu walabud fa illa amyal qalb ضعف فاته من معرفة لقوته على تنفيذه نفسه وفي ضعفه وقوته. Kata beliau rahimahullah, ketika hati seseorang itu buta, semakin buta hatinya maka semakin pula, semakin buta hatinya, buta pula pandangan, bukan pandangan mata. Masih bisa melihat, dia gak perlu pakai kacamata untuk bahas sesuatu, gak perlu. Iya. Hati yang buta adalah hatinya. Ketika hatinya buta, dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika hatinya buta, dia tidak mampu untuk mempraktikkan kebenaran yang dia ketahui. Jadi bisa saja dia tidak bisa membedakan antara hak dengan batil. Atau bisa saja dia mengetahui ini kebenaran dan ini kebatilan, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk mengamalkannya dan menjauhi dari kebatilan tersebut. Dan itu tergantung sebanyak apa dosa yang dilakukan. Dosa, ya sebanyak dosa yang dilakukan, maka sebesar itu pula kebutaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri. Fa innal kamalal insani madaruhu ala aslain. Karena kesempurnaan seseorang itu berputar pada dua. Yang pertama adalah ma'rifatil haq. Yang pertama dengan dia mengenal kebenaran. Min batil. Mengetahui antara hak dan batil. Wa ithari alaih. Dan dia mengedepankan kebenaran tersebut dengan kebatilan. Ya, dia mempraktekkan kebenaran itu sendiri dan menjauhi daripada kebatilan. Ini kesempurnaan seseorang. Tapi kalau hanya seseorang itu hanya mengetahui kebenaran, kemudian dia tidak mempraktekkan kebenaran. Banyak tokoh-tokoh hebat. Ya, akan tetapi mereka kekal dalam neraka. Apa kurangnya Herakl? Dia mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi dia tidak sanggup untuk mempraktekkannya. Tidak sanggup untuk mengamalkannya. Apakah itu kebaikan? Tidak. Ini kerugian. Abu Talib tahu persis apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau juga tidak mampu untuk mempraktekannya. Makanya Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dengan dua hal, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan dalam mempraktekkan ilmu itu sendiri. Maka ini sebuah hal, kepastian. Seseorang yang mereka ya terjerumus di dalam dosa, berkutat dengan maksiat, maka dua, kebaikan ini akan hilang. Dari itu satu akan hilang. Dan itu juga tidak akan bermanfaat. Karena poros kebahagiaan seseorang, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, mengetahui kebenaran dalam praktekan dalam sendiri. Wa ma tafautat manazilul khalq indallahi ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadri tafaut manaziluhum fi hadainil amrain. Dan perbedaan seorang hamba dengan hamba yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat itu sesuai dengan kadar kedudukannya pada dua hal ini. Ya, semakin seseorang mengetahui kebenaran dan semakin kuat dia mempraktekkan kebenaran, maka semakin mulia dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huma alladzani athna Allah Subhanahu wa Ta'ala 'ala anbiya'ihi. Gimana? Dan dua sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji nabi-nabinya. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ya, al aidi yang diinginkan di sini adalah kekuatan untuk mempraktekkan kebenaran. Wal absar adalah pandangan pengetahuan terhadap ilmu agama. Fa wasafahum bi kamali idrak al-haq wa kamal fidhi, sehingga mereka disifati ya, dengan kesempurnaan dan mengetahui kebenaran dan mempraktikkan kebenaran itu sendiri. Maka kata beliau rahimahullah, wa qasama tsani, وَقَسَمَ النَّاسُ فِي هَذَا الْمَقَمْ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ. Dan manusia di sisi mengamalkan kebenaran dan mengetahui kebenaran itu dibagi menjadi empat golongan. فَأُولَٰئِ أَشْرَفُ الْأَقْسَامِ مِنَ الْخَلْقِ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka, ya, أَشْرَفُ الْأَقْسَامِ, dan orang yang paling mulia atau manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi dalam Al-Qur'an, ya, mengetahui kebenaran dan mempraktikkan kebenaran itu sendiri. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua, ashaula, kebalikan dari jenis manusia yang pertama tadi. Man la ta'alahu fid din wa la quwwata ala tanfidh haqq wa akhar hadha al khalq alladhina ru'yatuhum qadhal uyunil wa humal arwah. Ya, orang kebalikan dari golongan yang pertama, tidak ada basirah dalam agamanya, tidak ada pengetahuan tentang agama, dan juga tidak ada keinginan untuk mengamalkan kebenaran itu sendiri. Dan ini kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini. Pandangan mereka hanya dunia. Yang mereka cari hanya dunia. Tidak ada yang ada dalam kalbu mereka kecuali dunia, dunia, dan dunia semata. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari jenis manusia yang seperti ini dan menyedikitkan golongan manusia yang seperti ini. Kemudian jenis yang ketiga, man lahu basiratun bil haqqi wa ma'rifatun bih. Siapa yang memiliki dari basirah dan dia mengetahui kebenaran, akan tetapi dhaifun, dia itu lemah. Ya, dia punya basirah, tahu dia ini halal, ini haram, dia tahu ini hak, ini jalan kebenaran, ini jalan kebatilan, paham. Tetapi dia tidak punya kekuatan untuk mengamalkan kebenaran itu. Tidak ada keinginan untuk mengajak manusia kepada jalan tersebut. Terkadang terlalu memaksaan. Gak enak sama si pulang, gak enak dengan si alam. Ah, gak pantas. Ah, takut menyinggung perasaannya. Ah, takut nanti dia marah. Ah, saya gak share tinggal sama teman. Saya gak share tinggal. Beraneka ragam alasan. Pada terkenangan apa ketakutan-ketakutan yang itu hanya sekedar menghantui dirinya dan terkadang tidak memberikan pengaruh apa yang dikhawatirkan. Justru para hadirin, ketika seseorang mempraktekkan kebenaran, dia sedang menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Sementara hati manusia itu milik Allah. Allah yang akan sangat mudah untuk membolak-balik hati mereka apa yang dikatakan. Habibah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau berhijrah, beliau diuji oleh Allah, dicoba Allah. Dan kemudian dengan ujian tersebut, beliau terus justru bersabar. Beliau tetap menerapkan kebenaran. Walaupun dia harus melewati dengan kesusahan di awalnya. Walaupun beliau melewati hal yang sulit dalam hidupnya. Tetapi kesabaran beliau dalam mempraktekkan kebenaran tersebut, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, menjadi sebab kebaikan untuk beliau. Yang kemudian Rasulullah menikahi beliau sebagai istrinya. Dan orang pengawal raja pada waktu itu, ya, melihat ketubuhan wanita ini mempraktekkan kebenaran, bersabar dengan ujian yang Allah berikan tanpa sedikitpun dia berpaling dari kebenaran tersebut. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada wanita tadi. Tadinya dia Nasrani, melihat ketuhanan Ummu Habibah, dia justru dia masuk Islam. Coba Ummu Habibah, gak enak sama si Mulan, gak enak sama si Alan. Beliau tidak mengambil manfaat, dan juga orang lain tidak bisa mengambil manfaat. Nabi itu juga ketika kita gak dengan keluarga, kita tahu ini benar. Kita tahu misalnya apa yang ada di sekitar kita dari hal-hal itu tidak baik, kita paham. Kita tahu dalilnya, tahu pembahasannya. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita merasa enggak enak, saya begini, nanti beginilah. itu Anda tidak bisa memberikan nafkah, dan keluarga Anda akan terus demikian. Mereka terus demikian. Tapi ketika Anda tetap dalam pendirian Anda, di atas kebenaran yang Anda yakini, di atas al-haq yang Anda yakini, ya mungkin minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, mungkin setahun, ya mereka tidak suka, mereka risih, dan seterusnya. Tapi insya Allah, dengan kesabaran kita, dengan akhlak kita, berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, bergaul dengan mereka, bermuamalah dengan baik, ya, suatu saat insya Allah kita akan melihat kebaikan pada diri kita dan kebaikan kepada keluarga kita. Kemudian kismu, kemudian yang keempat, para hadirin dan hadirat. Allah wa himmatin wa azimatun. Seseorang yang memiliki kesemangatan untuk mempraktekkan kebenaran tersebut, semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pokoknya luar biasa kesemangatannya, keberaniannya. Akan tetapi dia lemah dalam pandangannya, lemah dalam ilmu. Ya, kesemangatan dia tidak lebih semangat dari ilmu yang harus dia tuntut. Mungkin ini membuat kerusakan, ini membuat kejelekan. Membuat pergerakan-pergerakan yang pergerakan itu untuk membela kebenaran, untuk membela al-haq, untuk membela syariat. Tapi ketika kebenaran tersebut atau kesemangatan tersebut tidak dibarengi dengan ilmu yang kuat, tidak dibarengi dengan ilmu yang kokoh, para hadirin dan hadirat rahimah wa rahimahkumullah, maka ini akan menjadi sebab ketidakbaikan sesuatu yang dia capai. Kata syair disini, lakinahu da'ifun basirah. Tapi dia itu lemah pandangannya fid din, dalam agama. La yakadu yumayizu baina awliya'ir rahman. Jadi yang bisa membedakan. Ya, mana wali Allah dan mana walinya syurpan. Mana yang harus dia bela dan mana yang dia musuhi. Dia tak faham. Ya, bal yahsibu kullu sauda tamratan. Sehingga dia menyangka semua yang warna hitam itu adalah kurma. Padahal warna hitam itu banyak. Mohon maaf, tai kambing juga warna hitam. Ya pokoknya semua yang hitam udah kurma semuanya. Ya begitu juga semua yang putih itu adalah lemak. Padahal putih itu banyak. Ya pokoknya asal. Mohon maaf ya. Sudah punya jenggot, nah, pokoknya sudah semuanya. Ya pokoknya sudah memakai celana di atas mata kaki. Ah, pokoknya sudah semuanya. Oh pokoknya sudah ada bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi. Ah, semuanya baik. Kalau kita tahu, pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah penghafal Al-Quran. Yang lisannya itu terbasahi dengan ayat-ayat Quran. Ibadahnya semangat, ibadahnya kuat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ibadahnya kalian dikalahkan oleh ibadahnya mereka. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang keluar dari busur. Apa mereka membaca Quran tapi Quran tersebut tidak sampai melewati tenggorokan. Ya, enggak punya pandangan, enggak punya ya basirah yang kuat dan kokoh. Sehingga ini juga tidak akan membawa kebaikan. Walaisa fi haula'i man yasluh lil imam fitin. Jika tidak ada di antara mereka itu yang pantas untuk menjadi pemimpin dalam agama. Walahu wa maudi'un laha siwa ismi awal. Maka tidak ada para hadirin dan hadirat rahimah dan rahimahullah. Ya, jenis yang akan memberikan manfaat kepada manusia kecuali jenis yang pertama. Allah mengatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan di antara mereka pemimpin yang mereka telah mengambil petunjuk kami dengan nasihat dengan sob, dan mereka telah mengambil petunjuk dengan kami, dan ketika mereka bersabar dan mereka dengan ayat-ayat kami sangatlah yakin. Nah, Allah Taala alam bishawab para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Ya, baik, wallahu ta'ala alam, bisa mungkin sesuatu yang ditambahkan atau ditambahkan. Baik, Bismillah. Apa hukumnya bagi seorang yang suka menirukan gaya orang lain, baik gaya bicara, berbicara itu dalam rangka menunjukkan kebiasaan lain yang kadang kurang baik? Menirunya tersebut untuk bahan guyonan bukan di depan orang yang itu, tapi di belakang tapas pelakuan orang itu gaya bicara. Jadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, ya, sebaik seideal-idealnya seseorang adalah ya dia menjalani kehidupan itu seperti air yang mengalir. Ya tidak perlu untuk dia meniru-niru. Ya, justru dengan dia meniru-niru, kadang terkadang itu tidak cocok dengan kehidupannya. Itu hal. Hal yang kedua, ya, bukan berarti ketika kita katakan tidak boleh meniru, ini haram. Misalnya boleh-boleh saja. Cuman terkadang keanehan dari tiru-tiru tersebut, apalagi tiru yang dimaksudkan kepada hal yang tidak baik, maka ini juga menunjukkan ketidakbenaran atau ketidakpantasan hal yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ada seseorang hanya sekedar berangan-angan. Kalau seandainya saya berangan, seandainya saya punya uang seperti dia punya uang, maka saya akan berbuat dosa seperti dia berbuat dosa. Dia cuma sekedar berangan-angan. Dia belum melakukan. Cuma ingin meniru hidupnya dalam kejelekan. Maka Allah mencatat baginya dosa. Walaupun dia tidak melakukan dosa tersebut. Nah, apalagi seseorang meniru-niru dengan maksud guyonan dan untuk menggibahi orang tersebut. Karena menggibah seseorang itu bukan hanya dari sisi ucapan, tapi juga dia menghibah gayanya, dia mungkin punya gaya-gaya tertentu, yang itu merupakan aib. Atau, ya, maka ini kita khawatirkan masuk ke dalam menghibah, walaupun tujuannya guyon-guyonan. Maksimal mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak ya, menambah perbendaharaan dosa kelak di kiamat. Kemana? Ada yang lain? Ketika seseorang sudah mulai malas beribadah, mulai malas dan majelis, mungkin ada tercetak dalam seri tersebut. Dan apa yang harus dilakukan Ustaz agar bisa kembali giat beribadah? Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, syaitan bisa saja menguasai manusia secara keseluruhan. Dan bisa juga syaitan terkadang menguasai manusia sebagiannya. Ya, dia masih beribadah, dia masih berbuat kebaikan. Tetapi, jarentan dengan kekotoran, jarentan kemalasan, maka kita sudah dikuasai oleh syaitan. Kalau mengatakan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, ya hanya saja syaitan itu mengajakkan kepada kejelekan. Ya, mengajak kalian kepada kefahsyaan. Nah, kapan seseorang dia melakukan kejelekan, maka menunjukkan dia telah mengikuti jalan syaitan. Dan seperti kita sebutkan, bisa dia mengikuti jalan syaitan secara totalitas, dan dia bisa mengikuti jalan syaitan sebagiannya. Maka caranya, dia berdoa kepada Allah, beribadah, memohon kepada Allah agar dilepaskan dari jalan syaitan syaitan. Ya, dan dia paksa dirinya untuk menuntut ilmu. Ilmu menuntut ilmu, menghadir majelis ilmu merupakan awal yang terbaik untuk menerobos daripada hati yang sudah putus. Ketika dia sudah giat lagi belajar, giat lagi menuntut ilmu, maka insya Allah masa-masa indah dia dengan kebaikan, masa-masa indah dia dengan ketaatan, dia akan kembali di indah kepada Allah Ta'ala. Baik, ini itu hal-hal yang akan membuat dia malas. Apa misalnya dia bergaul terlalu bebas dengan orang-orang, sehingga pergaulan tersebut itulah yang menghalangi dia dari kebaikan, maka jauhi pergaulan-pergaulan yang dia, atau lain sebagainya. Allah Ta'ala. Ustaz, apakah Taliban sekarang di Afghanistan termasuk kelompok sesuai syariat Islam? Wallahu a'lam. Sampai hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. adalah hal yang itu adalah perkara yang besar. Ya, perkara-perkara yang terkait dengan darah manusia. Maka tentunya orang-orang yang besar yang harus berbicara. Ya, karena ketika orang seperti kita penuntut ilmu yang berbicara dalam hal yang besar, terkadang ya justru memperkeruh dan memperjelekan perkara. Ya, bukan justru memperbaikan perkara. Karena ilmu yang disampaikan, ilmu yang disebarkan justru memberikan kebaikan, bukan memberikan kejelekan. Nah, sebab terjadinya kejelekan dari ilmu yang disebarkan, ketika seseorang yang tidak punya kapasitas berbicara, dia berbicara. Sehingga Allah alam syab, ya, saya tidak punya kemampuan untuk menganalisa, menjawab kita keterbatasan ilmu, maka kita melihat bagaimana pandangan para ulama kita. Cuma yang paling terpenting, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita muslimin di mana saja berada, dan terkhusus saudara-saudara kita muslimin yang ada di Afghanistan, agar Allah melindungi mereka, ya, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, ya, dan menjauhkan mereka dari hal jelek dalam kehidupan mereka, dan siapapun yang berkuasa di sana dari kalangan muslimin, mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan untuk umat Islam. Ya, melindungi orang-orang yang lemah, ya, sebagaimana keadaan pemimpin-pemimpin Islam dari kalangan Khulafa ar-Rasyidin membawa kesejukan, membawa kebaikan di dunia dan akhirat manusia itu sendiri. Ya, Allah Ta'ala alam besar. Ada yang lain? Barakalakum, jazakumullah khairan. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakalakum, jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.